this. Yeah. Sudah left. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Amma ba'd. Ikhwati fillah, para pemirsa Radio Muslim dan juga pendengar di frekuensi 1467 AM Yogyakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang segar dan berbahagia ini kita dapat kembali berjumpa di dalam kajian rutin kita yang membahas tentang metode beragama atau yang disebut dengan manhaj yang tepat ataupun yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam marilah kita perbanyak haturkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri beliau dan keluarga beliau, demikian para sahabat serta semua orang yang mengikuti jalan hidup mereka hingga akhir zaman. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan membahas poin ke-11 dari konten dakwah Ahlussunnah wal Jamaah atau prinsip dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dalam mendakwahkan Islam, yaitu yang ke-11 tersebut berbunyi memerangi hizbiyah dan fanatik golongan. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang tentang apa yang dimaksud dengan hizbiyah yang terlarang itu bagaimana, maka kita fahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hizbiyah itu. Hizbiyah itu dalam bahasa Arab dari maknanya adalah at-tajammu', yang artinya berkumpul atau berkelompok. Kata ini diambil dari masdar hizbun, dari kata hizb, yang artinya adalah kelompok. Bentuk jamaknya hizb itu ahzab, ya, ahzab. Makanya ada sebuah perang yang namanya perang al-ahzab, ya, karena di perang tersebut orang-orang Yahudi berkelompok, berserikat, ya, dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Demikian juga dengan orang-orang munafik. Jadi tunggalnya hizab, jamaknya ahzab, ya. Makanya di orang-orang Arab sering menyebut hizbur rajuli. Hizbur rajuli. Pendukungnya fulan, pendukungnya fulan. Kalau sekarang misalnya sedang marak-maraknya pilkada, maka para pengikut ataupun simpatisan salah satu paslon, nah itu namanya hizbur rajuli, ya. Mereka adalah hizbur rajuli, pengikutnya paslon tersebut, gitu ya. Nah, inilah makna hizb. Jadi hizb itu apa? Hizb itu kelompok. Hizb itu berkelompok-kelompok. Baik, bagaimana pandangan Islam tentang membuat kelompok-kelompok seperti itu? Ataupun bagaimana pandangan Islam terkait fenomena munculnya golongan-golongan ataupun kelompok-kelompok? Maka para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, terkait hukum, bagaimana hukum berkelompok ataupun berhizb itu tadi, maka tergantung kepada siapa hizb itu dinisbatkan, kepada siapa kelompok itu dinisbatkan, kepada siapa kelompok itu di loyalnya dibangun, wala dan baroknya itu dibangun. Jika berhizab itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ini hizab yang terpuji. Ya, kelompok yang seperti ini kelompok yang mulia. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak menyebutkan pujian terhadap hizab-hizab yang terhadap cara berhizab yang seperti itu. Berhizab kepada Allah, ya. Seperti dalam Al-Ma'idah ayat 55 dan 56 Allah mengatakan innama waliyyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan sholat dan menunaikan zakat, serta tunduk kepada Allah. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Dan siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya, serta orang-orang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut Allah, kelompoknya Allah itu pasti menang. Ya, fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya kelompoknya Allah itu pasti menang. Demikian juga ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang hizb ini, ya. Di dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Allah mengatakan, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Wahai Muhammad, tidak akan engkau dapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan akhirat, kemudian mereka saling berkasih sayang di antara mereka, kemudian mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu ayahnya, anaknya, saudaranya, dan keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang di dalam hatinya ditanamkan oleh Allah keimanan. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ditanamkan di dalam hatinya itu keimanan. Wa ayyadahum biruhim min. Dan Allah kuatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Wa yudakhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka kekal hidup di dalamnya. Radiyallahu anhum maradu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah. Mereka itulah hizbullah. Mereka itulah kelompoknya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Katailah sesungguhnya kelompoknya Allah itu pasti menang. Ya. Maka kalau dari ayat-ayat yang kita baca yang berbicara tentang hizb yang terpuji, yaitu hizb yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dasar dalam berkelompok yang dimaksud dengan hizbullah ini adalah dasarnya adalah tali Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa may ya'tasim bihablillah, apa? Wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Yang dimaksud dengan tali Allah ini sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya adalah apa? Pemahaman para sahabat Nabi SAW, ya, yang mana mereka hidup langsung bersama Nabi dan berguru langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini standar ataupun dasar daripada daripada kelompok yang dinisbatkan kepada Allah. Mereka berpegang atas dasar syariat. Ya, mereka bersatu bersaudara di atas cinta kepada Allah. Cinta dan benci mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Di atas syariat Allah Subhanahu wa taala tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan kelompok, tidak ada kepentingan suku, bangsa dan lain sebagainya. Jadi mereka berkelompok semata-mata dasarnya adalah tali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hujurat Allah juga pernah mengatakan tentang kelompoknya orang-orang beriman itu apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Semua orang-orang beriman itu bersaudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mempermisalkan bagaimana kekompakan kelompoknya orang-orang beriman. Kelompoknya orang-orang beriman, mereka adalah para hizbullah itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana kekompakan mereka. Beliau bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahri wal humma." Perumpamaan orang-orang beriman dalam saling mencintai dan menyayangi dan saling membantu. Itu seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain akan merasakan sakit. Dan dia tidak akan bisa tidur karena disebabkan demam. Ya kan? Dia tidak akan bisa tidur dan mengalami demam. Ya. Maka inilah hizb yang terpuji, yaitu hizb yang didasari apa? Didasari hablullah, tali Allah. Itu yang menjadi tolak ukur loyalitas. Ya, yaitu apa? Tali Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan tali Allah itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan ukurannya bukan tokoh ya, atau partai ataupun yayasan ataupun apapun itu ya, tapi tolak ukurnya hanyalah tolak ukurnya adalah tali Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang kedua ya, berhizb yang kedua, berkelompok yang kedua adalah, jenis yang kedua adalah berkelompok selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkelompok yang tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau dinisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan hukum berkelompok yang seperti ini, maka ada dua rincian. Yang pertama, ya. Jika berkelompok dia bernisbatkan kelompok itu menamakan kelompok-kelompok yang lain selain Islam, kan? Dia membuat sebuah kelompok, kemudian itu dijadikan tolak ukur kebenaran, ya, ataupun kelompok tersebut menjadi standar lawan dan kawan, ya. Ukuran lawan dan kawan, maka berkelompok yang seperti ini berkelompok yang tercela. Artinya jika orang itu di luar kelompoknya, di luar partainya misalnya, di luar golongannya ataupun di luar madhabnya, ya, maka dianggap bahasanya ini bukan, ini adalah musuh, atau setidaknya ini bukan sahabat saya, atau bahkan sampai ada yang menjadikan keikutsertaan seorang di dalam kelompok yang dia loyali tersebut adalah syarat iman. Berarti kalau tidak ikut kelompok ini, maka dia bukan orang yang beriman, ya. Nah, yang seperti ini jelas tercela. Jadi ukuran tercela bagaimana pemirsa? Berkelompok yang ukurannya tercela adalah ketika kelompok itu dijadikan standar wala dan barok, standar lawan dan kawan. Nah, kalau seperti ini berarti kelompok itu dibuat bukan lagi untuk sarana. Bukan lagi untuk sarana dakwah, tapi sudah menjadi tujuan dakwah kalau seperti itu. Cara ya seperti ini, hizbiyah yang seperti ini tidak boleh, ya kan? Allah Subhanahu wa taala mencela di dalam Al-Qur'an tentang model berkelompok-kelompok yang seperti ini. Allah mengatakan wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Sesungguhnya inilah agama kalian, agama yang satu, dan aku adalah Tuhan kalian, maka bertakwalah kalian kepadaku. Fataqattu amrahum, kemudian mereka terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok, ya, bainahum zubura, menjadi beberapa kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok merasa bangga terhadap apa yang ada pada diri mereka. Ya, ini ada isyarat ya dari Allah Subhanahu wa taala di ayat ini bahwasanya berkelompok, berhizb yang tercela itu ketika ya seorang saling membangga-banggakan apa yang ada dalam kelompok dia. Dia menjatuhkan apa yang ada pada saudaranya sama muslim yang lain yang tidak ikut serta di dalam kelompoknya. Ya kan? Dia mencela, dia menghina, dia berkomentar terhadap kelompok yang lain ataupun saudaranya sesama muslim yang tidak masuk ke dalam kelompoknya itu, dia berkomentar dengan komentar yang sarkas ya, yang tajam, yang tidak mempedulikan perasaan ya kan? Merasa sombong dengan apa yang ada pada kelompoknya. Nah ini salah satu indikasi berkelompok atau bertahazub yang tercela. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam ayat yang lain tentang celaan hizb yang seperti ini. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya. Yaitu orang-orang yang berpecah-pecah, ya, yang memecah belah agama ini. Dan mereka menjadi beberapa golongan, setiap golongan mereka bangga, merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ya. Ini ya, inilah celaan yang kedua yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang tahazzub ataupun berkelompok yang tidak dinisbatkan kepada Allah, yang mana berkelompok ini menjadi standar kebenaran, ya kan? Berarti kalau di luar kelompoknya maka akan salah. Atau berkelompok ini menjadi syarat yang tidak bisa ditawar untuk menjadi kawan dan lawan. Nah, ini juga menjadi tercela cara berkelompok yang seperti ini. Baik. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah mengatakan menjelaskan tentang hizb itu tadi, ya. Beliau menjelaskan al-hizbu secara bahasa adalah golongan, kumpulan dari manusia. Yaitu berkumpulnya manusia karena adanya sifat yang bersekutu atau kemaslahatan yang menyeluruh. Mereka terikat oleh ikatan akidah dan iman, atau ikatan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, atau terikat dengan kebangsaan dan tanah airnya, atau ikatan nasab dan keturunan, pekerjaan, bahasa, atau apa-apa yang serupa dengan ikatan tersebut, kriteria kemaslahatannya yang secara adat manusia berkumpul di atasnya dan bersatu karena sifat-sifat tersebut. Jadi manusia itu memang punya karakter pengen berkumpul dengan yang lain, karena sifat dasar manusia itu adalah sosial, makhluk sosial. Dia tidak akan betah ketika dia tidak bergabung, tidak serawung dengan orang lain. Maka ini fitrah manusia, dan fitrah manusia itu akan mencari orang-orang yang satu visi dengannya, ya kan? Mungkin satu watak dengannya, ya kan? Satu kepentingan dengannya. Ini fitrah manusia yang seperti ini. Ya. Jadi bagaimana kalau seperti itu? Bagaimana pandangan Islam menyikapi fitrah manusia yang seperti ini? Maka Islam adalah agama fitrah. Islam adalah agama fitrah yang semua ajaran Islam itu selaras dengan fitrah manusia. Ya kan? Namun bukan berarti fitrah ini diklaim ada sesuatu karakter manusia diklaim sebagai fitrah. Ya, kemudian dipaksakanlah Islam supaya sesuai fitrah, tidak itu. Ya, tidak seperti itu. Ya, kalau seperti itu adanya, maka Islam yang benar berarti itu bukan fitrah manusia. Karena Islam ini dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik. Maka menyikapi yang seperti ini, ya. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa tentang hukum berkelompok maka tergantung kepada siapa nisbatnya. Kepada Allah, nah itu wajib dilakukan. Kelompoknya Allah, nah itu adalah kelompok yang terpuji. Itu harus ada di setiap dada setiap muslim, di mana loyal, ya kan, loyalitas, ukuran kebenaran itu dibangun di atas syariat Allah, di atas akidah, diikat dengan iman, diikat dengan akidah, ya kan. Demikian juga menjadi tolak ukur loyalitas, demikian juga menjadi tolak ukur lawan dan kawan. Ya, ini menjadi tolak ukur lawan dan kawan. Tapi bukan berarti kemudian kalau dia misalnya non muslim, kita perangi langsung, seperti itu tidak. Ketika seorang menjadi musuh, tidak harus dengan, ketika seorang itu menganggap orang lain sebagai musuh, tidak harus dia kemudian membunuhnya, mencelakainya, kan tidak. Ya, musuh di dalam Islam dibagi-bagi. Ada musuh dalam perang. Ya, ini musuh dalam perang ini kafir harbi. Jelas kalau di sini kita harus mencelakai mereka, karena dalam posisi perang, kita di dalam suasana perang. Sehingga ayat-ayat yang berbunyi waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, perangilah mereka dimanapun kalian menemui mereka, ya kan, hatta idza athqantumuhum fashuddul wathaq, Ya, kalau maka ketika kalian berjumpa dengan mereka, maka tebaslah leher mereka. Nah, ayat-ayat yang seperti ini adalah panduan dalam perang. Panduan ayat, panduan Al-Quran di dalam apa? Di dalam perang, dalam situasi perang, bukan dalam situasi aman. Banyak orang-orang salah faham tentang Islam itu ketika sembarangan menafsirkan ayat-ayat yang seperti ini. Ayat yang seperti ini kemudian ditafsirkan ataupun dimaknai sebagai ayat-ayat yang berlaku dalam kondisi tenang, dalam kondisi aman. Sehingga yang muncul adalah apa? Lemah imannya. Muncullah prasangka buruk kepada Islam. Akhirnya dia terbawa propaganda Islam agama yang radikal, Islam agama yang keras. Ini adalah dagangannya orang-orang kafir saat ini. Mereka berusaha menjatuhkan Islam dari jalur ini. Yaitu mereka memelintir-melintirkan ayat-ayat yang bicara tentang jihad. Ini dagangan yang laris manis yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk menjatuhkan Islam. Nah, kalau orang kok belajar Islam kepada orang kafir, ya sudah. Karena ada orang-orang Islam kuliah, ya kan, belajar tentang Islam, tentang hadis, tentang akidah, macam-macam. Nanti belajarnya kepada orang barat, orientalis. Sudah, ini makanan empuk bagi mereka. Mereka punya misi ini, ya. Akhirnya dimasukkanlah itu propagandanya. Ya, diambillah, dicomotlah ayat-ayat dan hadis-hadis yang bicara tentang jihad. Kemudian ditafsirkanlah dalil-dalil ini, ya, dikesankanlah, didoktrin kepada mereka bahwa ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang berlaku di, bukan hanya di perang saja, tapi inilah karakter Islam. Ya, inilah Islam yang benih. Jadi ya itulah sebuah keanehan di dunia di abad ke-21 ini ketika seorang belajar agama tapi pada orang barat. Itu kan sak bodoh-bodoh orang gitu. Belajar Islam kepada orang barat yang enggak pernah sholat, ya kan? Yang mereka punya isi tadi menjatuhkan Islam dari situ. Nah, ini mau belajar Islam yang untuk memperkokoh iman atau memang menghancurkan iman di dalam hatinya. Nah, jadi kita tidak boleh salah paham, tadi kan? Jadi bermusuh bukan berarti kemudian dipenggal gitu, enggak, ya kan? Musuh ini dalam Islam ada tingkat-tingkatannya. Ini saya sampaikan supaya tidak salah paham. Jadi kita berkelompok, dasar kita adalah Allah, nisbat kita kepada Tuhan kita, syariatnya Allah SWT, tuntunannya Rasulullah SAW. Inilah satu-satunya kelompok yang lurus di dunia ini. Kita harus yakin itu. Kita harus percaya diri dengan agama kita. Ya kan? Jangan kita terpengaruh dengan was-was setan yang dihembuskan sebagian saudara kita bahwa kita enggak boleh merasa benar sendiri. Ini enggak bisa ini. Semua orang di dunia ini merasa benar sendiri. Apapun agamanya dia merasa benar dengan agamanya. Lah kok ini orang Islam tidak boleh merasa benar, itu gimana? Ya, ini menunjukkan, ini kan indikasi, ya bukan indikasi ya. Ini kan bisa mengarah kepada keraguan kan seperti ini terhadap keyakinan yang dia pegang ini. Terhadap jalan yang dia tempuh. Biasanya orang-orang liberal menggunakan slogan ini, enggak boleh merasa benar sendiri, enggak boleh merasa paling surga sendiri. Surga itu milik berjamaah. Ya, surga itu milik semuanya. Lah kan orang-orang agama yang lain juga menganggap surga milik mereka sendiri. Lah gini giliran orang Islam, surga ayo kita surga semuanya. Ya kan, itulah kebodohan ya. Ironi sekali kalau kita naudzubillah ya. Kebodohan itu benar-benar merendahkan martabat orang. Ya. Dia diombang-ambingkan oleh ombak. Dipermainkan oleh musuh. Dia itu dirugikan tapi dia merasa tidak merasa dirugikan. Diinjak-injak agamanya, prinsipnya, akidahnya, tapi dia tidak merasa. Bahkan Islam, bahkan mohon maaf, iblis menampakkan ataupun iblis mengesankan kepada jiwanya bahwa kamu adalah orang yang paling moderat, kamu adalah orang yang tengah-tengah, kamu adalah orang yang paling toleran. Gitu. Maka hati-hati yang seperti ini. Jadi musuh di dalam Islam terbagi-bagi. Ada musuh dalam perang atau kafil harbi harus diperangi. Berlakulah ayat-ayat tentang jihad tadi. Iya kan? berlakulah ayat tentang menggal leher mereka. Dan itu pun, pemirsa sekalian, aturan itu hanya berlaku kepada orang-orang yang terlibat perang, pasukan-pasukan perang saja. Masyarakat walaupun dia kafir, tidak terlibat perang, enggak boleh. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus pasukan perang, maka beliau menyampaikan pesan, ya, ini sebagian terekam dalam hadis yang sahih, bahwa jangan kalian tebang pohon-pohon, jangan kalian bunuhi binatang-binatang, jangan kalian bantai binatang-binatang, jangan kalian bunuh anak-anak kecil, para wanita, dan juga pendeta-pendeta, biarawati, ya kan? Jangan kalian hancurkan gereja-gereja, tempat-tempat ibadah orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Itu pesannya Nabi SAW. Jadi kepentingan kita, urusan kita sama orang yang bawa pedang, bawa bedil, yang perang sama kita, itu aja udah, gak lebih. Betapa rahmatnya Islam, ya. Sampai dalam perang saja kita gak boleh nebang pohon sembarangan, gak boleh bunuh hewan sembarangan. Ini dalam kondisi perang, kondisi sebengis-bengisnya orang. Dan silakan dibandingkan dengan aturan perang dari agama lain. Silakan dibandingkan. Kalau mau objektif, ya kan? Kita akan menemukan kebenaran, insya Allah. Ya. Kemudian ada musuh yang bukan musuh perang. Musuh apa? Musuh akidah. Musuh keyakinan. Kenapa? Keyakinan dia berbeda dengan kita. Berarti kan berlawanan ini. Tapi tidak kemudian kita dilarang untuk berbuat baik kepada dia. Ya. Nabi SAW mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang hidup damai dengan orang Islam, maka dia tidak akan mencium bau surga. Bayangkan. Orang Islam itu enggak masuk surga. Orang Islam itu jangankan masuk surga, mencium bau surga saja enggak bisa, kata Nabi. Orang yang membunuh orang kafir, orang non-muslim yang hidup damai dengan dia, dibunuh tanpa alasan yang diakui oleh hukum, ya, dibunuh secara zalim tanpa dasar yang benar, ini tidak mencium bau surga yang seperti ini. Padahal yang dibunuh itu orang kafir, beda keyakinan dengan dia. Apakah ada agama selain Islam, ya, yang ayatnya ataupun sabda, istilahnya apa ya, mungkin entah itu ya tokoh suci yang ada dalam mereka gitu, yang mengaitkan pembantaian kepada orang di kolom selain agama mereka itu bagian dari prinsip agama, ya, tidak akan mencium bau surga. Ini kan berkaitan dengan keyakinan, kan, ini dengan akidah. Rasulullah Nabi kita SAW mengatakan seperti itu. Maka menunjukkan bahasanya Islam ini apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidakkah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat, kasih sayang, menebarkan cinta kepada seluruh alam ini. Nah, ini musuh yang seperti ini, yang kedua ini, musuh dalam apa? Musuh di dalam akidah. Karena disebut musuh karena berbeda keyakinan. Maka tidak boleh, kita tetap boleh berbuat baik, tapi tidak boleh kita kemudian melonggarkan keyakinan kita demi kita bisa bersahabat dengan mereka. Tidak boleh yang seperti ini. Kalau sekedar interaksi hubungan baik secara keluarga, ya kan? Hubungan baiknya itu secara kekeluargaan, hubungan baik dalam lingkup tetangga, ya kan? Hubungan baik dalam lingkup berbangsa dan bernegara, enggak masalah, boleh. Itu tidak mengapa. Dan dulu Nabi di Madinah bertetangga dengan orang-orang Yahudi, ya kan? Beliau bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Ketika ada orang Yahudi sakit, beliau jenguk. Sampai kemudian orang Yahudi itu masuk Islam, kan? Jadi kalau dalam bertetangga, ya, tidak mengapa berbuat baik. Ya, Abu Hurairah juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika masih musyrik pun Abu Hurairah berbakti. Ya kan? Di dalam Al-Quran juga Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua meskipun mereka berbeda keyakinan dengan kita. Allah perintahkan untuk berbakti. Tidak benar propaganda yang mengatakan kalau orang tua kafir berarti kalau berbeda keyakinan maka anak boleh bunuh. Ini tidak benar ini. Ya. Ustaz, bukankah ISIS itu juga Islam? Oh, ISIS itu. ISIS adalah apa? Oknum. Jangan dijadikan keyakinannya oknum itu sebagai itulah Islam, nggak bisa. Ya. Ada oknum pemerintah misalnya, departemen sebuah kementerian, dia korupsi misalnya. Apakah kemudian kita jadikan bahwasanya, oh berarti ini kementerian korupsi harus diganti, bukan kementerian ini, tapi kementerian korupsi? Gitu. Enggak, ini kan ulahnya oknum. Dan setiap kelompok itu pasti ada oknum, karena manusia itu tempatnya salah. Ya. Di dalam agama apapun pasti ada oknum. Coba kalau kita menilai misalnya agama Kristen atau agama Buddha atau agama Konghucu, kita nilai agama itu ya berdasarkan keyakinannya oknum-oknum itu. Kira-kira apakah saudara-saudara kita yang menganut agama tersebut mereka rela? Ya tidak rela. Itu bukan penilaiannya objektif, itu penilaian kesalahan. Kesalahan orang dijadikan itu yang dianggap sebagai hakikat keyakinan, itu nggak bisa kan? Nah ini, inilah musuh ya, macam-macam musuh di dalam Islam. Ya, Islam mengizinkan, Islam menjelaskan kepada kita satu-satunya kelompok ataupun golongan yang boleh itu adalah apa? Bukan yang boleh, maksudnya yang kelompok yang terpuji, yang paling benar adalah kelompoknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau selain kelompok Allah misalnya. Nah, ini tergantung nisbatnya tadi. Kalau nisbatnya kepada kemunafikan, kekafiran jelas itu kita enggak usah bicara panjang lebar ya. Ulaika hizbus syaitan ya, itulah mereka, itulah kelompoknya setan. Nah, sudah, selesai. Ya. Dan yang kedua dari kelompok-kelompok yang dinisbatkan kepada selain kelompok orang-orang yang jahat ya kan, selain pada jalan-jalan kesesatan. Nah ini gimana misalnya ya kan, partai gitu kan, misalnya yayasan misalnya kan, kita nggak usah bicara partai gitu. saya tarik ucapan saya, nanti tidak berbau politik kurang enak apalagi musim pilkada saat ini. Ya contohnya misalnya yayasan, contohnya misalnya kesukuan, ya contohnya misalnya apalagi ya, ya ormas ya kan, mazhab fikih gitu kan, tokoh muslim tertentu gitu. Nah gimana kalau kelompok-kelompok yang seperti ini? Maka tentang hukum berkelompok yang seperti ini ada dua macam hukum. Yang pertama haram tidak boleh, yang kedua boleh. Jadi dua ya, yang pertama haram, yang kedua halal, boleh, mubah. Yang haram itu bagaimana? Nah, kelompok yang haram adalah ketika, yaitu kelompok tadi, yang menjadikan kelompoknya itu adalah dasar lawan dan kawan. Kelompok yang menjadikan, orang yang menjadikan kelompoknya itu sebagai ukuran kebenaran. Nah, yang seperti ini menjadi keliru. Sehingga apapun yang di dekritkan oleh kelompoknya, ya, apapun yang diputuskan oleh kelompoknya, maka itu kebenaran walaupun bertentangan dengan syariat Allah. Nah, yang seperti ini haram seperti ini. Kalau kita berada dalam kelompok yang seperti ini, segeralah secepat mungkin, sekuat tenaga berlari sekencang-kencangnya menjauh. Kalau kita berada dalam lingkungan yang seperti itu. Jadi firman Tuhan kalah dengan firman tokohnya, gitu loh. Firman Tuhan kalah dengan firman kiainya misalnya. Firman Tuhan kalah dengan firman ketua yayasannya, ketua ormasnya, ketua wala alam. Ya kan? Yang seperti ini harus ditinggalkan jauh-jauh. Ya. Kalau yang seperti ini berarti sudah apa? Menjadi tandingannya kelompoknya Allah ini seperti ini. Dan pasti kalah, pasti enggak berkah kelompok yang seperti ini. Allah sudah memberikan ultimatum, Tuhan yang semesta alam ini. Allah sudah memberikan ultimatum. Ala inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya kelompoknya Allah itu pasti menang. Berarti ini menunjukkan kelompok-kelompok yang melawan kelompoknya Allah sudah kalah, dihancur. Contohnya adalah kelompok yang seperti tadi. Ketika kebenaran itu ukurannya adalah kelompok tersebut. Tidak peduli ayat, tidak peduli hadis. Kalau misalnya ada ayat, ada hadis yang bertentangan, dia cari ayat ataupun dalil yang lain yang bisa diserempet-serempetkan misalnya gitu ya. Mungkin ada ayat yang majmu' ataupun hadis yang maknanya majmu'. kemudian ada salah satu makna yang bisa diserempetkan. Nah, ini yang seperti cara beragama yang tidak benar. Karena kita dalam beragama ini mencari kebenaran, bukan menjadi bukan menjadikan agama sebagai alat pembenaran. Kita jadikan agama ini sebagai barometer kebenaran, bukan agama dijadikan alat untuk pembenaran. Ya. Nah, ini contoh yang keliru. Maksudnya bukan contoh yang keliru ya. Ini contoh kelompok yang diharamkan. Kalau sudah seperti itu tingkatannya atau juga seperti itu kondisinya. Bahkan para ulama itu, pemirsa sekalian, mereka begitu mencela, ya, mencela orang-orang yang fanatik dalam bermadhab fikih, ya, sehingga meyakini bahasanya madhab fikihnya saja yang paling benar. Misalnya dia madhab Syafi'i, dia meyakini pokoknya Syafi'i itu paling benar nih, jalan surga. Udah, kalau orang udah kata-kata seperti itu, kelompokku ini masuk surga semua, dengan jalanku ini, wis, pokoknya sapa wae sing melu anggota kelompok iki, madhab iki, wis, mereka adalah ahlu surga. Ini ciri hizbi yang tercela, nggak boleh. Ini terlalu hulu, berlebihan kalau udah seperti itu. Itulah yang menjadi, yang memecah belah Islam yang seperti itu. Karena apa? Islam tidak lagi dipedulikan. Islam hanya dibawa untuk pembenaran. Islam hanya dibawa sebagai kostum, sebagai bendera, sebagai slogan, sebagai nama. Tapi hakikat Islam mereka tidak bawa. Sehingga mereka tidak tunduk kepada Islam. Yang mereka banggakan hanya kaos Islam. Yang mereka banggakan hanya nama Islam. Tapi mereka tidak tunduk kepada aturan Islam. Buktinya, mungkin barangkali ada keputusan-keputusan, pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan apa? Syariat Islam itu sendiri, ya, sampai mengukur surga neraka dengan kelompoknya ini kan jelas bertentangan yang seperti ini. Ya. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Para ulama itu, pemirsa, mereka mencela orang-orang yang fanatik dalam bermadzhab fikih. Ya. Jika orang itu dicela oleh para ulama gara-gara fanatik terhadap salah satu imam fikih, misalnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i gitu kan, Imam Malik, dia fanatik kepada imam mazhab ini, kemudian meyakini semua ucapannya benar, ya, kemudian dia menerjang dalil, yang penting ini pendapat imamnya, ini dicela oleh para ulama, padahal mereka ini fanatiknya masih dalam lingkup ilmiah, masih dalam bahasan ilmiah, ya, dalam pembahasan apa kajian Islam gitu ya, yang ilmiah. Apalagi kalau seandainya ya fanatiknya itu dibangun dari bukan sebuah ruang yang ilmiah, mungkin kepentingan duniawi gitu ya. Atau hanya kepentingan darah, suku, atau hanya kepentingan geng atau kepentingan apa. Itu lebih tercela lagi. Ya. Syekhul Islam Ahmad Al-Harrani rahimahullah pernah mengatakan, siapa yang mengangkat pemimpin, siapapun orangnya, lalu loyalitasnya itu menurut persetujuan dan perkataan pemimpinnya tersebut, maka dia termasuk dalam firman Allah, minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Di antara manusia itu ada yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok. Beliau juga mengatakan, siapa yang bergabung, berjanji setia ataupun berloyalitas bersama orang-orang tertentu, kemudian memberikan loyalitas kepada orang yang loyal kepadanya dan memusuhi orang yang tidak loyal kepadanya atau yang memusuhinya, maka dia serupa dengan bangsa Tatar yang berperang di jalan setan. Dan yang seperti ini bukanlah termasuk dari berjuang di jalan Allah, tidak pula termasuk tentara kaum muslimin. Orang-orang yang seperti mereka tidak pantas menjadi tentara kaum muslimin, ya. Beliau juga melanjutkan di dalam Majmu' Fatawa, ya, barang siapa yang fanatik kepada pribadi tertentu selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang fanatik kepada Imam Malik, kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan meyakini bahwa pendapat orang tertentu itu adalah benar, harus diikuti, tidak boleh mengikuti mazhab imam yang lain, maka siapa yang punya prinsip seperti ini, maka dia telah tersesat dan terjatuh dalam kebodohan. Bahkan terkadang bisa menjadi kafir. Ya. Sebab ketika ia meyakini bahwa manusia wajib diikuti satu imam saja tanpa imam yang lain, maka ia wajib disuruh bertaubat. Jika mau bertaubat, maka itu yang diinginkan, tetapi jika tidak, maka dia dibunuh. Itu kan berarti kalau fanatik kepada imam sekelas Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya kan, Imam Abu Hanifah yang ilmunya tinggi, itu dicela oleh para ulama. Apalagi fanatik kepada misalnya tokoh apalah, mungkin tokoh kelompok, tokoh muslim zaman sekarang, fanatik kepada mereka yang keilmuannya jauh daripada keilmuannya Imam Syafi'i, tentu lebih tercela lagi. Kenapa para ulama itu melarang kita untuk fanatik buta kepada ulama walaupun sekelas imam madhab? Karena mereka masih berpotensi salah. Selama mereka itu berstatus sebagai manusia, tidak berubah menjadi statusnya menjadi malaikat, berstatus sebagai manusia, setinggi apapun ilmunya, pasti pernah salah. Ya, pasti pernah salah. Maka ketika seseorang itu menganggap kebenaran adalah di ucapan imam mereka, pasti salah itu. Udah. Keyakinan itu sudah salah, belum nanti produknya juga. Ya. Nah, kalau imam yang setinggi ini ilmunya berpotensi salah, apalagi yang imam yang keilmuannya di bawah mereka. Ya kan? Yang keilmuannya di bawah para imam madhab tersebut, tentu lebih tercela. Maka lebih tercela lagi fanatik misalnya yayasan. Fanatik misalnya ormas, fanatik misalnya followers. Apalagi kalau followersnya artis gontok-gontokan ini, ya Allah, na'udzubillah. Followernya pemain bola sampai musuh-musuhan tahdir-tahdiran, ya Allah. Masyaallah, assalamu alaikum afiyah. Ya, ataupun followernya kiai tertentu misalnya, ataupun tokoh muslim ataupun ustadz tertentu, lalu kemudian saling musuh-musuhan, ya kan? Ya, ini juga ironi sekali yang seperti ini. Ini tidak boleh kalau yang kelompok yang seperti ini. Ya, ini bisa termasuk ke dalam apa? Ke dalam ayat tadi, minal ladzina farraqu dinahum syi'a, di antara manusia itu ada yang suka memecah belah agama mereka, agama Islam. Ya kan? Baik, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Berbeda dengan, nah, sekarang bicara yang ketiga ya. Ataupun jenis yang kedua dari kelompok yang tidak dinisbatkan kepada Allah, yaitu misalnya dinisbatkan kepada kebangsaan, kesukuan, ya kan, ataupun kepada madhab tertentu. Maka di sini ini yang boleh. Bolehnya bagaimana? Ciri bolehnya adalah ketika itu tidak dijadikan tolak ukur kebenaran. Ketika ada pernyataan kelompoknya yang keliru, maka diakui itu keliru. Ketika ada pernyataan kelompoknya yang itu bertentangan dengan ayat Allah, dengan sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah SAW, maka dia salahkan. Jadi dia tidak menjadikan kelompok itu sebagai standar kebenaran, tetap dia berpegang kepada tali Allah. Maka yang seperti ini dibolehkan saja. Misalnya kalau sukuan, enggak masalah. Nabi SAW juga punya suku. Apa sukunya Nabi? Quraisy. Ya, bahkan di sahabat itu ada sahabat Ansor, sahabat Muhajirin. Yang penting tidak kemudian saling membangga-banggakan antara satu dengan yang lainnya, kemudian menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Ini tidak boleh. Ya. Maka yang seperti ini kami tinggalkan dengan penuh kerelaan. Dia mengikuti sebuah kelompok karena kelompok ini tidak bertentangan dengan dalil, misalnya gitu kan. Mereka hanya menjadikan, misalnya ada yayasan, misalnya ada ormas Islam gitu. Mereka menjadikan ormas, demikian juga yayasan yang ada, demikian juga media dakwah yang ada, itu hanya sebagai sarana untuk mendakwahkan Islam. Tidak kemudian dijadikan sarana untuk saling musuh-musuhan. Ya, mereka hanya menjadikan sarana untuk menyampaikan tali Allah ini kepada manusia, untuk menyampaikan agama Allah. Jadi mereka masih bersatu dalam hablullah. Nah, ini boleh yang seperti ini. Cirinya bagaimana? Orang tidak menjadikan wadah kelompoknya ataupun kelompoknya sebagai mereka menjadikan kelompoknya itu sebagai sarana, maksud kami. Itu cirinya gimana? Ya, itu ketika seorang tidak fanatik terhadap kelompoknya. ketika hasil misalnya hasil musyawarah orang-orang penting di dalam kelompoknya itu salah, maka dia salahkan. Yang penting dia ikut dalil. Yang penting Islam saya Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat, bukan Quran dan Sunnah di atas pemahaman kelompok saya. Nah, ini contoh yang ini nggak boleh yang seperti itu. Bukan Quran dan Sunnah sesuai pemahaman yayasan saya, bukan Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman media saya, gitu kan? Atau Quran dan Sunnah sesuai dengan ormas saya, itu nggak bisa. Kalau seperti itu berarti kita menjadikan agama sebagai alat pembenaran, bukan alat kebenaran. Karena agama harus di atas, agama harus di depan. Agamanya harus di depan, harus Al-Quran dan Sunnah yang mengatur kita, yang menjadi panduan kita. Jadi seperti itu tadi contoh yang menjadikan kelompok, golongan, yayasan ataupun ormas sebagai tujuan, itu bukan lagi sarana kalau seperti itu. Nah, itu enggak boleh yang seperti itu. Bergegaslah melarikan diri dari kondisi yang seperti itu, karena itu bahaya, itu kesesatan. Tapi kalau menjadikan ormas sebagai sarana, ya tadi, yang penting Islam tersampaikan, yang penting Islam sebagai pemahaman Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat ini tersampaikan kepada umat. Nah, itu kita menjadikan yayasan kita ataupun ormas kita sebagai apa? Ya, sebagai sarana saja gitu, tidak dijadikan ukuran loyalitas ataupun walak dan barok. Kalau bukan kalau tidak ikut keanggotaan di kelompok saya, maka ini musuh, maka ini harus, ini nggak boleh jadi loyal kepada Allah dan Rasulnya. Ini tidak bisa ditawar dan itu pasti ada dalam setiap diri seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah bertahazub yang dinisbatkan bukan kepada selain Allah. Maka ini ada dua macam hukumnya. Yang pertama diharamkan ketika bertahazub itu menjadi standar kebenaran, ketika kelompoknya itu menjadi tolak ukur kebenaran walaupun bertentangan dengan syariat, ya, walaupun tokohnya bertentangan dengan syariat, atau kelompok tersebut dijadikan standar walak dan barok atau loyalitas, ya, standar lawan dan kawan. Nah, ini tidak boleh, ini yang diharamkan. Kemudian yang kedua adalah yang mubah, yaitu ketika kelompok persekutuan itu ya hanya sebagai sarana saja, ya, dia sebagai sarana saja, tidak ada yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dia tetap berada dalam lingkup hablullah, tali Allah, itu hanya sebagai sarana saja, tidak dijadikan tolak ukur loyalitas atau lawan dan kawan, maka yang seperti ini dibolehkan. Ya, yang seperti ini dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Jika ada kebenaran silakan diambil. Jika ada kesalahan dari kami maka mohon diingatkan dan jangan diambil mentah-mentah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.